yang lalu. Berkubur bersama waktu, tinggalkan hati yang duka, lupakan segala sengketa. Selagi darahmu mendidih, jangan turutkan kata hati. Selagi darahmu mendidih, jangan turutkan kata hati. Oleh setan kau kan diracuni, pikiran pun tak sehat lagi. Oleh setan kau kan diracuni, pikiran pun tak sehat lagi. Menuju jalan nirwana, mencapai hidup.